Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Salam Taufik. Ini sekarang kita sudah sampai di materi tentang zakat dagangan. Jadi zakat barang dagangan itu hanya dihitung di akhir tahun. Jadi kalau akhir tahun sampai satu nisab ya wajib zakat. Kalau tidak ya tidak. Kemudian kadar yang dikeluarkan adalah rubu usuri seperempat dari sepersepuluh harga barangnya. Ini 2,5. Kemudian harta campuran ini dua orang atau lebih ya, hukumnya sama dengan harta satu orang. Dalam hitungan nisab kemudian dan jenis yang dikeluarkan, lalu jika syarat campuran terpenuhi, syarat campuran adalah ini tidak dijelaskan ya, nanti penjelasannya di syarah saja. Sekarang zakat fitrah wajib ditunaikan bila menemui sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, lalu yang harus membayar adalah pemilik harta, diri sendiri ya, untuk diri sendiri sendiri dan untuk orang yang dinafkahi. Bila Islam ya, jika beragama Islam lalu kadar yang harus dikeluarkan adalah 1 sok. Satu sok makanan pokok. Kewajiban zakat fitrah hanya untuk orang yang punya harta lebih dari kebutuhan dari hutang, baju, rumah, bukan baju pakaian ya, rumah dan makanan makanannya serta makanan orang yang dinafkahinya. Di siang dan malam hari raya Idul Fitri, kemudian diharuskan niat zakat setelah memisah dari setelah memisah kadar zakat dari yang kadar zakat misalnya ya. Kemudian orang-orang yang menerima zakat pertama fakir, kedua miskin, ketiga petugas zakat, keempat apa itu namanya, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf ya, lalu budak, mukatab, lalu orang yang punya utang. Lalu pasukan perang, lalu musafir, tidak boleh diberikan ke selainnya. Nah, ini sudah masuk bab puasa ya. Jadi di video setelahnya kita akan membahas sarah dari sulam taufik ya. Wallahu a'lam bishawab.